اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali bertemu untuk membahas lanjutan dari kitab Majalisu Syahri Ramadan. Kita sudah selesai membahas adab-adab sunnah dan adab-adab wajib selama saum. Kita mulai masuk pembahasan fiqih Ramadan. Yang pertama kita akan bahas adalah muftiratus saum. Apa saja yang membatalkan saum? Ini menyangkut aspek fiqihnya. Ada beberapa yang disepakati membatalkan saum. Ada beberapa yang diikhtilafkan oleh para ulama apakah saumnya batal atau tidak. Sebagian ulama menyatakan batal, sebagian lain tidak. Ada perkara yang diikhtilafkan. Sekarang kita mulai pembahasan dari perkara-perkara yang membatalkan saum yang disepakati oleh seluruh ulama. Yang pertama adalah al-jima. Semua ulama sepakat. Yang membatalkan saum yang pertama adalah jima, melakukan hubungan suami istri, dan inilah dosa terbesar di antara pembatal-pembatal saum. Maka ketika seseorang sedang saum, baik fardu ataupun sunnah, fardu contohnya Ramadan atau nazar atau qadha, lalu dia melakukan hubungan suami istri, maka batallah saumnya. Kalau dia melakukan hal itu di bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sanksi hukuman yang ditetapkan secara syar'i, yaitu mengqadha dengan jarak waktu yang sangat panjang, yaitu apa? Harus saum 2 bulan berturut-turut. Berturut-turutnya itu nyambung. Tidak boleh terseling atau batal walaupun 1 hari, kecuali kalau ada uzur syar'i. Siapa yang batal tanpa uzur, dia harus diulang lagi. Umpah sudah 96 hari ta. Sudah 56 hari. Hari ke-57 batal tanpa ada uzur, maka yang 56 hari gugur, harus diulang lagi dari hari pertama. Kecuali kalau ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu contohnya umpamanya sedang sakit. Nah, kalau sedang sakit, selama sakitnya dia boleh tidak saum dulu. Setelah sembuh, maju lagi. Atau dia safar. Selama safarnya, dia boleh tidak saum. Setelah pulang lagi ke kampung halamannya, dia harus meneruskan kembali. Tanpa harus mengulang dari awal. Umpamanya sudah 50 hari ini. Ya, diqadha atau dibayar hutangnya. Pas hari ke-51 jatuh sakit. Maka boleh dia tidak saum. 3 hari sembuh, lanjutkan lagi ke hari 51-nya dan seterusnya. Atau safar, ya. Atau melewati hari-hari yang diharamkan untuk saum. Umpamanya membayar hukumannya itu di awal bulan Dzulhijjah. Tanggal 1, 2, 3, 9. Tanggal 10 Dzulhijjahnya haram saum. Sebab 10 Dzulhijjah mah hari apa? Hari Idul Adha, haram saum. Enggak boleh saum dia. Demikian juga tanggal 11, 12, 13 haram saum, yang disebut dengan hari Tasyrik. Tidak boleh saum. Maka mulai tanggal 14-nya dia lanjutkan lagi. Ya. Berdasarkan hal itulah maka wajib bagi kita atau bagi siapapun kalau melanggar larangan ini, melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan diganti dengan saum 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu untuk membayar saum 2 bulan berturut-turut, maka dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Sebuah riwayat di dalam Sahih Muslim. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Anna rajulan waqa'a bi imra'ati fi Ramadan fastaftan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an dhalik. Ada seorang laki-laki di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Lalu dia minta fatwa kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu Nabi bertanya, hal tajidu raqabah? Apakah kamu mempunyai seorang budak? Budak di sini maksudnya hamba sahaya. Bukan anak kecil, bukan anak sendiri, tapi hamba sahaya. Dia menjawab, tidak, saya tidak punya seorang budak pun. Ditanya lagi, hal tastati'u siyama syahrain? Kamu mampu enggak melakukan saum 2 bulan berturut-turut? Lalu dijawab, saya tidak mampu. Lalu kata Nabi, fa'at'im sittina miskina, kalau begitu beri makan 60 orang fakir miskin. Inilah yang ditetapkan berdasarkan syariat. Yang pertama adalah membebaskan hamba sahaya, kalau punya. Kalau enggak punya, seperti di zaman kita sekarang, tidak ada hamba sahaya, ya lewat. Terus ganti dengan saum 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus kecuali kalau ada uzur syar'i. Kalau itu juga masih tidak mampu, jangankan 60 hari, sehari aja sudah melanggar gitu, tidak mampu dia lakukan, maka gantinya dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Yang satu kali makannya porsinya sama dengan porsi yang biasa kita makan sehari-hari. Ya. Jadi inilah yang pertama yang membatalkan saum, yaitu melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Adapun kalau saumnya bukan saum Ramadan, bukan di bulan Ramadan. Umpamanya saumnya sedang mengqadha atau melakukan saum nazar di luar bulan Ramadan. Umpamanya seorang wanita karena di bulan Ramadan haid 7 hari, dia punya hutang nanti dibayar waktu Syawal. Ketika mengqadha, dia melakukan hubungan dengan suaminya, batallah saumnya. Apakah dia didenda dengan 60 hari saum berturut-turut? Tidak. Dia harus mengganti di hari yang lain. Demikian juga nazar. Jadi denda untuk saum 2 bulan berturut-turut hanya dilakukan kalau dia melanggar aturan ini di siang hari bulan Ramadan saja. Ya, inilah yang pertama. Apalagi kalau sedang saum sunat Senin Kamis atau saum Syawal atau saum Daud di luar Ramadan pastinya juga ya. Terus melakukan hubungan suami istri, ya sudah batal saja tanpa harus mengganti dengan 2 bulan berturut-turut. Itu yang pertama. Kedua, yang membatalkan saum yang kedua adalah inzalul mani bikhtiarihi. Bitakbilin au lamsin au istimnain au nahwi dhalik. Kedua, yang juga membatalkan saum adalah mengeluarkan sperma atau air mani secara sengaja. Apapun caranya, baik dengan umpamanya bermesraan dengan istri tanpa melakukan hubungan suami istri, tapi kemudian sampai mengeluarkan air maninya. Atau dengan cara apapun, termasuk istimna. Atau bahasa kita, bahasa yang kita kenal dengan sebutan onani. Maka itu termasuk membatalkan saumnya kalau dilakukan secara sengaja. Karena itu adalah syahwat. Sedangkan di dalam hadis, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang yang saum, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang saum itu, dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat karena aku. Jadi tiga. Tidak makan, tidak minum, tidak menyalurkan syahwat. Dan mengeluarkan sperma secara disengaja. Ini secara sengaja termasuk diantara menyalurkan syahwat walaupun tidak melakukan hubungan suami istri. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari. Adapun kalau tidak sampai mengeluarkan sperma atau air mani, baik mencium istrinya atau memeluk istrinya, tapi tidak sampai mengeluarkan spermanya, maka tidak batal. Sebagaimana ini juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW ke istri-istrinya. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa shaim wa yubashiru wa huwa shaim walakinnahu kana amlakakum liirbih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mencium istrinya dalam keadaan sedang saum. Beliau pun menyentuh tubuh istrinya dalam keadaan saum, tapi beliau adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Amr bin Abi Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayuqabbilu shaim?" Boleh enggak orang yang saum mencium istrinya? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sal hadhihi." Tanya nih ke wanita ini. Maksud wanita ini adalah Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Nabi sallallahu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ummu Salamah, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasna'u." Kata Ummu Salamah, Nabi juga suka melakukan itu. Maknanya, Nabi suka mencium istri-istrinya walaupun dalam keadaan saum. Faqala ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah diampuni seluruh dosamu oleh Allah, baik dosa yang dahulu maupun dosa yang akan datang. Maka berkata Nabi alaihi salatu wassalam, amma wallahi inni la'atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Demi Allah, aku lebih takwa kepada Allah dibanding kalian dan lebih takut kepada Allah dibanding kalian. Ya. Jadi dibolehkan untuk mencium istri ketika sedang saum di siang hari. Asal istri sendiri, jangan istri orang. Adapun kalau dikhawatirkan dengan mencium istri terus kebablasan, seperti para pemuda, para pengantin baru, bukan pemuda jomblo, bukan pemuda yang belum laku, itu mah belum punya istri. Ini sudah punya istri pengantin baru. Tegangannya masih tinggi. Sedikit ada pemicu, dia bisa kebablasan. Maka pemuda yang seperti ini sebaiknya menghindarkan diri. Sebaiknya menjauhi istrinya di siang hari karena khawatir dia tidak mampu menahan diri. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berkumpul dengan beberapa sahabatnya, datang seorang yang sudah berumur. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, hal uqabbilu wa ana shaim? Faqala na'am. Kata orang yang sudah Berumur itu wahai Rasulullah, boleh enggak saya mencium istri ketika saya sedang saum? Maka Nabi SAW menyatakan, iya boleh. Tak lama setelah itu datang lagi seorang pemuda. Pemuda ini sudah menikah. Lalu bertanya dengan pertanyaan yang persis sama, ya Rasulullah, uqabbilu ana saim. Wahai Rasulullah, boleh enggak saya mencium istri padahal saya sedang saum? Nabi SAW menyatakan, lah, tidak boleh. Jadi jawabannya berbeda padahal pertanyaannya sama. Maka para sahabat fayanduru ba'duna ba'dha. Kami saling pandang satu sama lain. Saling memandang dengan sahabat lain. Kenapa Nabi SAW memberikan jawaban yang berbeda padahal pertanyaannya sama. Melihat reaksi para sahabat yang seperti itu, lalu Nabi SAW menjelaskan, adapun yang pertama tadi, dia lebih bisa menahan syahwatnya daripada pemuda yang barusan. Jadi, kenapa Nabi SAW memberikan jawaban yang berbeda terhadap satu pertanyaan yang sama? Karena orang yang bertanyanya kondisinya berbeda. Kalau yang pertama yang boleh tadi sudah berumur, syahwatnya sudah menurun, walaupun dia mencium istrinya tidak akan berkelanjutan, tidak akan kebablasan. Adapun yang kedua ini pemuda yang masih muda, yang masih kuat, yang syahwatnya sedang tinggi-tingginya. Kalau dia dibolehkan mencium istrinya, dikhawatirkan dia berkelanjutan. Sampai akhirnya melakukan hubungan suami istri yang membatalkan saumnya. Jadi hukum mencium istri ketika saum tergantung orangnya. Kalau orang-orang yang masih tinggi syahwatnya, berapapun usianya, maka jangan. Sebab ada orang yang walaupun sudah berumur, sudah tua, tapi syahwatnya tinggi, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Kalau umpamanya mencium istrinya, maka dikhawatirkan berkelanjutan, maka jangan. Ya. Adapun mengeluarkan sperma atau air mani tanpa disengaja, bukan karena ikhtiar dirinya, maka tidak membatalkan saumnya. Umpamanya seorang yang sedang saum di siang hari tidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi menjadi pengantin baru. Dalam tidurnya dia bermimpi melakukan hubungan suami istri sampai keluar spermanya. Maka orang ini tidak batal. Saumnya tidak batal. Saumnya berkelanjutan, terus saja lanjutkan. Kenapa? Karena bukan keinginan dia, bukan hasil usaha dia, bukan hasil ikhtiar dia. Mimpi itu tidak bisa direkayasa. Mimpi itu tidak bisa direncanakan. Apa yang kita inginkan sebelum tidur, saya malam ini atau siang ini nanti dalam tidur mau mimpi begini, begini, begini. Apa persis mimpi kita sesuai dengan rencana kita? Tidak. Ya, itu bukan hasil ikhtiar kita. Bersabda Rasulullah SAW, Inna allaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam tu'mal au tutakallam ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah akan mengampuni kesalahan dari umatku selama kesalahan itu masih dibisikkan dalam hati-hati mereka, selama belum diamalkan atau belum dikatakan. Jadi kalau keluar spermanya bukan karena ikhtiar, bukan karena disengaja, bukan karena keinginan, tidak membatalkan saumnya. Tapi kalau disengaja maka saumnya batal. Ya, inilah yang kedua yang membatalkan saum, yaitu sengaja mengeluarkan sperma. Ketiga, yang membatalkan saum kita adalah makan dan minum secara disengaja. Makna makan atau minum adalah isalut ta'am awis syurub ilal jawfi min tariqil fam awil anaf ayyakana naw'al ma'kul awil mashrab. Makna makan atau minum adalah sampainya makanan atau minuman ke lambung, ke perut, dari jalan, baik mulut ataupun hidung, apapun jenis yang dimakan atau yang diminumnya. Jadi kalau ada satu benda yang masuk melalui mulut, melalui tenggorokan, atau melalui baik mulut ataupun hidung, melalui tenggorokan, masuk ke dalam perut, baik berupa cairan, ataupun berupa benda padat, maka itu membatalkan saum kita. Baik dikunyah dulu ataupun tidak. Baik ada rasa ataupun tidak. Maka kalau ada yang masuk ke dalam tubuhnya, maka itu batal. Apapun rasanya, mau manis, mau asin, mau gurih, mau pahit. Ada makanan yang pahit? Ada banyak. Contohnya apa? Paria atau obat. Obat rasanya pahit. Maka minum obat, baik didorong dengan air ataupun tidak, berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulut melalui tenggorokan dan masuk ke dalam lambung, maka itu batal. Tidak boleh. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Baqarah 187. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimu siyama ilal layl. Makanlah kamu dan minumlah kamu sehingga jelas antara benang putih dari benang hitam berupa fajar, lalu sempurnakan oleh kalian saum sampai malam. Maksud sampai malam adalah sampai awal malam. Dan awal malam dimulai dari apa? Dari maghrib. Jangan fahami ayat ini dengan otak. Oh, menyempurnakan saum itu sampai malam. Akhirnya walaupun sudah maghrib, dianggap belum malam, belum buka. Akhirnya baru setelah bintang-bintang bermunculan, jam 7, jam 8, setelah isya, mungkin orang-orang sedang taraweh, baru dia buka. Itu salah, keliru. Ayatnya benar, tapi pemahaman dia yang keliru. Thumma atimu siyama ilal lail, lalu sempurnakan, teruskan saum kalian sampai malam. Maksud sampai malam, pahami hadis ini, ayat ini dengan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi berbuka ketika matahari terbenam. Terbenamnya matahari adalah awal malam. Ya, silakan lanjutkan saum sampai awal malam, yaitu terbenamnya matahari. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan silakan kalian makan, silakan kalian minum sampai fajar. Setelah fajar berhenti makan dan minum, maka tidak boleh lagi makan dan minum. Makan dan minum termasuk perkara yang membatalkan saum kita, ya. Maka tidak boleh. Adapun kalau masuknya makanan minuman, pertama karena lupa, kedua karena tidak disengaja, maka tidaklah batal. Kalau lupa umpamanya, nah biasa, manusia lupa, terutama awal-awal saum. Begitu bangun tidur, lalu langsung bikin kopi, lalu lek-lek-lek-lek. Nah, pas awal Ramadan, ba'da sholat subuh tidur lagi. Setelah sahur, lalu sholat subuh, ikut kajian umpamanya di masjid sampai jam 6, lalu pulang, lalu ngantuk tidur. Jam 9 bangun. Karena kebiasaan langsung ke dapur, langsung bikin kopi. Lak, lak, lak, lak, lak. Nah, ini ada bala-balanya nih. Lak, sudah habis bala-bala sepiring, erele-erele terab, baru ingat, astagfirullah ini teh saum, maka tidaklah batal. Teruskan. Asal betul-betul lupa, ya. Kecuali kalau di jalan ketika dia minum atau makan ingat astagfirullah sedang saum, langsung hentikan. Jangan sampai lupa ini, terus diteruskan. Karena dia sudah ingat. Maka ketika ingat dia wajib berhenti dari makan dan minumnya. Inilah yang ketiga. Yang membatalkan saum yang ketiga adalah makan dan minum. Keempat, yang juga membatalkan saumlah makana bimaknal akli wasyurbi wahwasyai'an. Segala sesuatu yang bisa menggantikan fungsi makan. Walaupun tidak makan. Makannya tidak, tapi fungsinya sama dengan fungsi makan dan minum. Apa fungsi makan dan minum? Kenyang, ya, menghilangkan lapar, menghilangkan haus, menghilangkan lemas, itu intinya. Maka segala sesuatu yang fungsinya seperti itu batal, walaupun tidak makan. Contohnya apa? Yang pertama, umpamanya infusan. Dan yang dimasukkan adalah suplemen makanan. Orang yang sakit di rumah sakit terus diinfus, tidak makan, tidak minum, lapar tidak? Tidak lapar. Tidak haus, tidak lemes, terasa kenyang saja. Atau suplemen makanan itu, baik mineral atau apapun, dimasukkannya melalui suntikan. Gejos disuntik. Apa yang disuntikan? Itu multivitamin. Apa yang disuntikan? Itu adalah saripati makanan. Walaupun tidak dimakan, tidak diminum, tapi inti saripati makanan itu disuntikan melalui pembuluh darah. Bagian manapun, baik itu di tangan, ya, ataupun di bagian yang lain, lalu setelah disuntik multivitamin, jadi hilang lapar, hilang haus, hilang lemes. Maka itu menggantikan fungsi makan, maka batal saumnya. Ini yang pertama, menyuntikan suplemen makanan, multivitamin, termasuk vitamin itu sendiri, ya. Kedua, transfusi darah. Jadi kita ditambah darah. Dan darah adalah sama dengan makanan. Yang fungsinya sama dengan fungsi makan. Membuat kita lebih segar daripada sebelumnya. Transfusi itu ditambah apa diambil? Ditambah, bukan diambil. Kalau diambil namanya apa? Donor. Ini mah ditambah, dimasukkan darah. Umpam kita kekurangan darah. Lalu dimasukkan darah melalui infusan atau yang lain-lainnya, maka itu sama dengan makan. Maka orang yang ditambah darahnya, termasuk cuci darah karena ginjal, ada keluhan dalam ginjalnya, kemudian melakukan cuci darah. Mengalirlah darah dari tubuhnya dari luar. Itu sama dengan mineral, sama dengan saripati makanan, maka itu batal. Itu dua hal yang menggantikan fungsi makan. Adapun memasukkan sesuatu ke dalam tubuh tanpa masuk ke tenggorokan, tanpa masuk ke lambung, dan tidak menggantikan fungsi makan, maka tidak membatalkan saumnya. Contohnya disuntik, tapi barang atau obat yang disuntikan sedikit pun tidak ada pengaruhnya kepada lapar, kepada haus, kepada lemes. Yang disuntikannya obat. Apapun obatnya, baik laki ataupun perempuan. Sering saya dapat pertanyaan dari ibu-ibu, kalau ketika saum disuntik KB batal apa tidak? Saya tanya, Bu, ketika disuntik sedang lapar, setelah disuntik laparnya hilang apa tidak? Dia jawab, tambah lapar. Hausnya hilang apa tidak? Lemesnya hilang apa tidak? Tidak. Saya tanya ke dokter atau mantri. Itu yang disuntikan kepada ibu yang KB itu apa? Mineral, saripati makanan, multivitamin atau bukan obat? Tidak ada pengaruhnya ke lapar atau haus. Berarti boleh. Karena tidak menggantikan fungsi makan dan tidak bisa dikatakan makan. Tidak ada yang masuk melalui tenggorokan ke lambung. Tidak. Maka disuntik selama obat yang disuntikan tidak menggantikan fungsi makan, tidak mempengaruhi kepada lapar, haus, dan lemas, maka tidak membatalkan saum yang dia lakukan. Ya, termasuk umpamanya donor darah. Kalau donor darah, ditambah darah apa diambil darah? Diambil. Mengeluarkan sesuatu atau memasukkan sesuatu? Mengeluarkan sesuatu dari tubuh, yaitu mengeluarkan darah. Itu sama saja dengan orang terluka terus keluar darahnya. Apakah batal saumnya? Tidak, tidak batal. Ya. Oleh karena itu diambil darah menjadi donor darah, tidak membatalkan saum. Karena bukan makan, bukan minum, bukan syahwat, ya, dan tidak berpengaruh kepada lapar, haus, dan lemes. Bahkan kalau toh ada pengaruhnya, maka akan tambah lapar, tambah haus, tambah lemes. Jangankan yang sedang saum, yang tidak sedang saum juga sedang sehat diambil darah, lemes apa tidak? Iya, jadi lemesnya. Biasanya suka dikasih apa? Telur atau bubur kacang hijau gitu ya, sebagai ganti dari darah yang diambil. Nah, kalau lagi saum gak boleh telur sama kacang hijaunya langsung dimakan saat itu. Nanti aja setelah dibuka, setelah berbuka maghrib. Jadi donor darah tidak membatalkan saum kita. Yang membatalkan transfusi darah. Ditambah darah, dimasukkan darah ke dalam tubuh kita, yaitu batal. Karena menggantikan fungsi makan. Demikian juga infusan atau suntikan, yang obat yang disuntikan itu adalah suplemen makanan, multivitamin, mineral yang seperti itu menggantikan fungsi makan, yaitu membatalkan saum. Adapun kalau yang disuntikan bukan suplemen makanan, maka tidak batal. Karena tidak disebut dengan sebutan makan, tidak disebut minum, juga tidak menggantikan fungsi makan dan fungsi minum, maka tidak membatalkan saum. Ya. Bagaimana kalau dicabut gigi? Dicabut gigi ada yang masuk ke tenggorokan, ke lambung? Tidak, tidak ada. Sebelum dicabut gigi, diapa dulu? Gusinya diapa dulu? Disuntik. Suntikan apa? Suntik baal. Kalau enggak disuntik, oh, teriak-teriak gitu ya. Disuntik baal. Disuntik baal ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh? Ada, yaitu obat biusnya. Apa masuk ke tenggorokan dan ke lambung? Tidak, tidak. Masuknya hanya ke bagian saraf-saraf sekitar gusi dan mulut. Tidak ada yang masuk ke tenggorokan ataupun ke lambung. Nah, obat yang dimasukkan berfungsi seperti fungsi makan apa tidak? Tidak. Tidak membuat kenyang, tidak membuat hausnya hilang, tidak membuat lemesnya hilang, maka disuntik baal. Ketika akan dicabut gigi, tidak membatalkan saum. Walaupun ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi bukankah ketika disuntikan obat itu di mulut gitu ya, pasti gak ada yang tertelan? Mungkin, mungkin. Tapi itu sama hukumnya dengan ludah kita sendiri yang pasti ditelan tanpa bisa dihindarkan, tanpa disengaja, itu alami begitu saja. Berdasarkan hal itu, kalau ada di antara kita yang sedang saum lalu sakit gigi, tidak perlu menunggu nanti aja maghrib. Enggak, silakan pagi-pagi ini dicabut giginya, disuntik baal sebelum dicabut, dan itu tidak membatalkan saum kita. Ya. Jadi yang membatalkan saum adalah makan dan minum dan segala sesuatu yang menggantikan fungsi makan dan fungsi minum. Dan ada dua, yang pertama adalah disuntik atau diinfus dengan isi suntikan, isi infusan yang bisa mengenyangkan kita, menguatkan kita, menghilangkan haus kita. Seperti multivitamin, suplemen makanan atau yang sejenisnya. Yang kedua adalah transfusi darah. Itu pun membatalkan saum. Adapun kalau mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita, seperti umpamanya BAB, kencing, buang angin, walaupun buang anginnya di air. Karena banyak mitos yang berkembang, ya, ulah itu tinasai. Ada yang begitu di sini? Ada berkembang sejak saya kecil gitu ya. Makanya waktu mandi pun pingin keluar angin ditahan. Sebab batal. Padahal enggak, batal dari mana? Ya. Termasuk obat tersebut dimasukkan ke dalam tubuh melalui hidung, melalui telinga, melalui mata, melalui umpama mohon maaf, melalui lubang dubur. Maka memasukkan apapun ke tubuh melalui lubang-lubang tadi, selama pertama tidak ada sesuatu yang masuk melalui tenggorokan ke lambung, yang kedua tidak menggantikan fungsi makan, tidak membuat kenyang, tidak membuat hilang hausnya, tidak membuat hilang lemesnya, maka itu boleh dan tidak membatalkan saum kita. Ya. Inilah yang keempat, yaitu menggantikan fungsi makan dan minum. Hadirin dan juga pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, mohon maaf pagi ini kita sampai di sini saja. Dan mohon maaf juga tidak ada tanya jawab khusus untuk pagi ini. Perkara-perkara yang batalkan saum belum tamat, belum selesai, masih ada lanjutan 3 poin lagi. Kita akan teruskan besok, karena hari ini pagi ini saya harus ada jadwal di luar kota, harus segera berangkat sekarang. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok ba'da sholat subuh di masing-masing radio yang sama ya. Sekian saja, mohon maaf sekali lagi tidak ada pertanyaan baik di sini ataupun di studio dengan pendengar. Besok silakan kumpulkan dulu pertanyaannya. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.